وسلم. وبعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Masih pada bab yang pertama, fi ahkam at-taharah. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan air, al-ma idza khalatathu najasatun, air jika bercampur dengan benda yang najis. Dan telah kita sebutkan bahwa di sini ada tiga permasalahan, yaitu yang pertama, bila mana air tersebut sedikit, bila mana air tersebut al-qalil au kathir, wa dakhal alaihi najasah wa ghayyarat ahadu awsafihi al-thalathah, fahadha najisun bila khilaf. Permasalahan yang pertama yang telah kita sebutkan, yaitu tentang air yang sedikit maupun air yang banyak, kemudian masuk dimasuki dengan najasah, dan najasah ini merubah salah satu sifat air tersebut, maka ini hukum air itu adalah air yang najis bila khilaf, tanpa perselisihan dari kalangan para ulama lagi. Kemudian air yang kedua, air yang banyak, wa dakhalat fihi najasah, dan kemasukan an-najasah bercampur dengan benda yang najis, akan tetapi lam tataghayyar ahadul awsaf, tidak sampai najis tersebut merubah salah satu sifat air itu, maka air itu adalah air yang tahir tanpa ada khilaf. Kemudian permasalahan yang ketiga yang para ulama berselisih, yaitu bila mana air itu sedikit, wa dakhala alaihi najasah, air yang sedikit kemudian kemasukan benda yang najis, akan tetapi tidak merubah salah satu sifat dari air itu, aromanya, warnanya, dan rasanya, maka ini khilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa air yang sedikit itu najis karena sudah kemasukan benda yang najis, walaupun tidak sampai merubah salah satu sifat air itu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang rajih, yaitu pendapat yang kedua, bahwa air yang sedikit tersebut walaupun sudah kemasukan najasah, namun dia tidak merubah, najasah itu tidak merubah salah satu sifat air itu, maka air tersebut tetap tahir karena ibrah, ukuran tahir dan najisnya air adalah perubahan salah satu sifat dari sifat-sifat air itu. Kemudian kita lanjutkan perkataan muallif rahimahullahu taala, wa amma in kana qalilan fayanjus, adapun jika air itu sedikit maka najis. Ini muallif berpendapat bahwa air yang sedikit kemudian bercampur dengan najasah, walaupun tidak merubah salah satu sifatnya, air itu sudah berubah menjadi najis. Akan tetapi seperti yang telah kita sebutkan, yang benar bahwa air itu selama tidak berubah, walaupun dia banyak atau sedikit, tidak berubah salah satu sifatnya, air itu tetap tahir. Wahdul ma'il wala tahsul at-taharatu bih. Wahdul ma' al-kathir ma balagha kullataini fa akthar. Dan ukuran, kata muallif di sini, ukuran al-ma' al-kathir, dikatakan banyaknya air itu, ma balagha kullatain, jika air tersebut mencapai dua kullah. Ukuran banyak atau sedikitnya air itu, jika air tersebut ukurannya mencapai dua kullah atau lebih. ini air yang banyak, ukurannya seberapa air yang banyak tersebut, yaitu yang lebih dari 2 kullah. Insyaallah, air yang lebih dari 2 kullah ini adalah air yang banyak. Had ukuran patokan air itu dikatakan air yang banyak bila air tersebut sudah mencapai 2 kullah atau lebih. Apa makna kullah? Makna kullah adalah kantong air yang besar yang terbuat dari tanah, yang mana kullah ini ma'ruf di kalangan orang Arab. Ma'ruf kullah tersebut di kalangan orang Arab yaitu kantong air yang terbuat dari tanah yang besar. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yang juga akan disebut oleh muallif nanti, idza balagal ma' kullatain lam yahmil al-khabath. Kata Rasulullah SAW, jika balagal ma', jika air itu sudah mencapai 2 kullah, maka air itu tidak bisa menjadi najis. Maka air itu tidak najis. Di sini Rasul mengatakan, jika air itu sudah mencapai 2 kullah, maka air itu tidak najis. Karena benda najis, jika masuk ke air yang banyak ukurannya, jika masuk ke dalam air yang kadarnya banyak, tentu sulit benda najis tersebut untuk merubah keseluruhan air itu menjadi najis. Kecuali jika benda najis tersebut banyak. Kecuali sama-sama banyaknya benda najis yang masuk ke dalam air itu sama-sama banyak sampai merubah semua air yang banyak tersebut, maka baru dikatakan air itu najis. Tapi jika air yang banyak tersebut kemasukan benda yang najis dan tidak terlalu banyak benda itu sehingga tidak sampai merubah salah satu sifatnya, maka air itu tetap tahir. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menyebutkan kadar ukuran kullah, tidak menyebutkan ukuran berapa ukuran satu kullah dan berapa ukuran dua kullah. Maka yang dipahami adalah maksud kullah, dua kullah itu adalah air yang banyak. Namun sebagian para ulama menjelaskan bahwa satu kullah kantong air yaitu seukuran 160 liter. Jadi kalau dua kullah 320 liter itu kalau dua kullah. Dan yang penting adalah bahwa air tersebut banyak. Intinya al-kullah, satu kullah itu berisi air yang banyak. Dua kullah lebih banyak dari satu kullah tentunya. Itu ukuran dikatakannya air tersebut air yang banyak atau air sedikit. Air yang banyak yaitu jika air itu sudah melebihi dua kullah. Adapun air yang sedikit, wal qalilu ma duna dzalik, adapun air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai dua kullah tersebut. Air yang tidak mencapai dua kullah itu dikatakan air yang sedikit. Air yang banyak yaitu mencapai dua kullah atau lebih, adapun air yang sedikit yaitu yang di bawah dua kullah, yang tidak sampai pada ukuran dua kullah. Dan dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa dalilu ala dzalik hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu hukumnya adalah tahur, suci. Air itu hukumnya suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikannya najis. Ini para ulama menyebutkan innal ma'a tahurun, yang dimaksud Rasulullah SAW innal ma'a tahurun yaitu jika air tersebut banyak, la yunajjisuhu syai'un. Kemudian Rasul melanjutkan, tidak tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis, karena tentunya air yang banyak sulit berubah menjadi najis. Sehingga Rasul mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air yang banyak tentunya, jika kemasukan najasah, benda yang najis, maka tetap air itu yang dominan, airnya lebih dominan daripada najisnya, sehingga najis tersebut tidak sampai merubah salah satu sifat dari air itu. Namun jika najis yang masuk ke dalam air yang banyak itu, ukuran najis itu juga banyak sama seperti airnya, seperti misalnya air yang banyak seperti sumur atau air yang banyak danau kecil, air yang ukurannya banyak, kemudian air tersebut kemasukan bangkai, bangkainya misalnya bangkai kucing, maka ini tidak mesti merubah seluruh air itu menjadi air yang najis, karena air itu tidak berubah salah satu sifatnya karena bangkainya sedikit. Namun jika bangkai yang masuk, yang bercampur pada air itu, bangkai yang banyak juga seperti puluhan bangkai anjing masuk ke dalam air yang banyak tersebut, dan disebabkan bangkai-bangkai yang banyak itu berubah salah satu sifat air thahir, maka air itu menjadi air yang najis. Demikianlah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, bukan berarti bahwa air itu selamanya tidak bisa berubah najis selamanya. Dan juga hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza balagha al-ma' qullataini lam yahmil al-khabath. Jika air itu, apabila air itu sudah berukuran dua kullah, maka lam yahmil khabath al-khabath, maka air itu tidak bisa menjadi najis, maka air itu tidak berubah menjadi najis. Dan juga ini sama penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan tidak bisa berubah jadi najis, yaitu bila mana bangkai atau najis yang bercampur dengan air itu hanya sedikit dan tidak mempengaruhi air yang banyak tersebut. Kemudian kita lanjutkan perkataan mu'allif, al-mas'alatul rabi'ah, al-ma'u idha khalatahu tahirun. Permasalahan yang keempat. Kita telah membaca tiga masalah pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, dan sekarang insyaallah kita akan masuki permasalahan yang keempat. Al-mas'alatul rabi'ah, al-ma'u idha khalatahu tahirun. Al-ma' idza khalatahu tahirun, air yang bercampur dengan benda yang tahir. Air jika bercampur dengan benda yang tahir. Permasalahan sebelumnya, al-ma' idza khalatathu najasah. Permasalahan yang ketiga atau sebelum permasalahan yang keempat adalah tentang pembahasan air yang bercampur dengan benda yang najis. Akan tapi permasalahan yang keempat yang akan dibahas ini adalah air idza khalatahu tahir, air yang bercampur dengan benda yang tahir, berbeda dengan pembahasan yang pertama yang sebelumnya. Qala al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun ka awraqil asjar aw as-sabun aw al-asnan aw as-sidr aw ghairi dhalika min al-mawad at-tahirati wa lam yaghlub dhalika al-mukhalit 'alayhi fas-sahihu annahu tahurun. Mualif menjelaskan, al-ma idza khalatathu maddatun tahir, air jika ia bercampur dengan suatu benda yang suci. Al-ma, air, idza khalatathu, jika bercampur, jika air tersebut bercampur dengan maddah, benda yang tahirah, benda yang suci. Kawraqil asjar awis sabun awil asnan, seperti dedaunan, daun pohon-pohon, daun-daun yang ada di pohon, air, kemudian air tersebut bercampur dengan daun atau ada daun jatuh dari atas pohon, maka ini daun benda yang tahir, dia bercampur dengan air. awis sabun, dan juga air yang bercampur dengan sabun. Sabun adalah benda yang suci. Awil asna, awil usnan, usnan, usnan adalah salah satu jenis tumbuhan, salah satu jenis tumbuhan yang dinamakan usnan. Awis sidr, aw ghairi dhalik, atau daun sidr, aw ghairi dhalik, atau selainnya dari benda-benda yang suci. Air yang bercampur, yang kemasukan benda air bila dimasuki oleh benda-benda yang suci, seperti daun, seperti sabun, seperti asidr dan seterusnya dari benda-benda yang suci. Walam yaglib dzalikal mukhalit alaih, dan benda-benda itu tidak mendominasi, tidak sampai mengalahkan air itu, tidak mendominasi airnya. Fasahih annahu tahurun, maka pendapat yang sahih adalah bahwa air itu tetap tahir, tetap tahur, tetap suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalita, tapi dengan syarat jika benda-benda yang suci itu yang bercampur dengan air tidak sampai mendominasi, benda-benda itu tidak sampai mendominasi air tersebut, tidak sampai lebih dari ukuran sehingga air itu berubah namanya, bukan menjadi air lagi. Fasahih annahu tahurun, maka pendapat yang benar kata muallif annahu tahurun, bahwa air itu adalah air yang tahir. Namun jika benda itu tidak sampai mendominan airnya. Berbeda jika benda yang mencampur itu, berbeda jika benda yang najis tersebut, berbeda yang tahir, berbeda jika benda yang tahir itu lebih mendominan dari airnya, sampai air tersebut dikatakan seperti air sabun. Saking banyak sabunnya berubah air itu menjadi air sabun. Maka ini sudah airnya sudah tidak mendominan lagi, yang mendominan benda tersebut, sampai dikatakan bukan air lagi, sabun, air sabun. Maka ini tidak boleh digunakan untuk thaharah. Fal ibratu bil ghalabah, maka ukuran dan patokan air itu bisa digunakan thaharah atau tidak, ukurannya adalah dengan dominasi, dengan kebanyakannya. Jika air yang lebih mendominasi, air yang suci, air yang jernih, air yang asli tersebut lebih banyak, lebih mendominasi daripada benda-benda yang suci, maka air ini tetap bisa digunakan untuk thaharah. Dan sebaliknya, jika air tersebut kalah dari benda-benda yang suci itu, maka air itu tahir dan tidak bisa digunakan untuk thaharah. Ini yang dimaksud oleh muallif, fasahih annahu tahurun. Maka ukuran atau ibrah, patokan air itu dikatakan air yang bisa digunakan untuk thaharah, yaitu idza ghalaba hadza syai' hatta akhraja an ismihi ma fala yashihhu at-tatahhur bih. Jika sesuatu tersebut lebih mendominan dari airnya, sampai air itu keluar dari nama air, fala yasihhu at-tahhur bih, maka tidak sah digunakan untuk bersuci. Seperti air yang bercampur dengan benda yang tahir dan benda itu bisa merubah, lebih mendominan daripada airnya, seperti air sirup, kal asir, wal qahwah, air teh, air kopi, wasyai, air teh. Ini bercampur dengan benda-benda yang tahir. Namun benda-benda tersebut merubah keadaan air dari semulanya. Maka air-air yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk at-taharah, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan juga seperti kuah, kuah sayur, dan seterusnya. Lakin idza lam yaghlib 'ala al-ma' haitsu la yakhruj 'an ismihi ma'an fala yazal hadha al-ma' tahiran, tetapi jika benda-benda itu tidak sampai merubah, tidak sampai lebih daripada kadar airnya, sehingga la yakhruj, sehingga dia tidak keluar, sehingga tetap air itu dinamakan sebagai air, maka air ini boleh digunakan untuk toharah. Jadi intinya, air yang bercampur dengan benda yang tahir, selama benda yang tahir itu tidak mendominasi dan merubah rasa air tersebut, maka air ini tetap suci, bisa digunakan untuk toharah. Namun jika benda yang tahir itu sampai merubah sifat-sifat air itu karena banyaknya benda yang tahir tersebut, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Lian Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika kalian sakit atau kalian dalam perjalanan safar, atau jaa ahadun minkum, atau kalian salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air, aw lamastumun nisaa, atau kalian habis menggauli istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya kalian berpindah untuk bertayamum sa'idan dengan menggunakan debu thayyib yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan basuhlah debu tersebut di wajah-wajah kalian dan kedua telapak ke tangan kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwa air jika bercampur dengan benda yang tahir, air tersebut tetap bisa digunakan untuk taharah. Tetap air tersebut bisa digunakan untuk bersuci selama benda-benda itu tidak merubah rasa airnya. Falafdul ma' fil ayah nakirah fi siyaqin nafi. Lafaz al-ma' pada ayat yang telah kita baca tadi, falam tajidu ma'an, lafaz ma' di sini nakirah fi siyaq an-nafi, dalam konteks penafian. Maka kaidahnya, jika ada suatu lafaz yang nakirah dalam konteks penafian, fayaumu kullama, maka kaidahnya mencakup seluruh air, mencakup keseluruhan, mencakup umum. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlus wal makhlut. Tidak ada bedanya antara air yang murni maupun air yang bercampur. Selama air itu dikatakan air, selama air itu masih dikatakan air, maka air itu tetap bisa digunakan untuk taharah. Tidak ada bedanya antara air yang suci, air yang khalis yang murni, maupun air yang sudah bercampur. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa air jika bercampur dengan benda yang tahir itu boleh digunakan untuk taharah. Air yang bercampur dengan benda tahir boleh digunakan untuk taharah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an-niswah, perempuan-perempuan yang memandikan jenazahnya, jenazah putrinya. Rasul memerintahkan perempuan-perempuan akhwat yang sedang memandikan jenazah putrinya, yaitu Zainab putrinya yang meninggal waktu itu Zainab. Kemudian Rasul memerintahkan an-niswah, para perempuan, untuk memandikan dan mengurus jenazah anaknya tersebut. Rasul mengatakan kepada mereka, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik." Cucilah, mandikanlah dia 3 atau 5 kali, 3 sampai 5 kali mandi. Mandikanlah jenazah tersebut 3 kali atau 5 kali, 3 kali sampai 5 kali aw akthar min dhalik, atau lebih jika min dhalik in ra'aytunna aw akthar min dhalika in ra'aytunna, jika menurut kalian diperlukan. Jadi memandikan jenazah wajibnya adalah 3 kali, namun jika dengan 3 kali kita mandikan jenazah tersebut masih perlu untuk dimandikan lagi karena belum bersih semua, maka dimandikan lagi terus, tidak mengapa sampai berkali-kali. Yasilnaha salasan aw khamsan aw akthar min dhalik, ini dalilnya, 3 atau 5 atau lebih jika menurut kalian hal tersebut diperlukan. Mandikan dengan bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan daun sidr. Di sini menunjukkan air dan dicampur dengan daun sidr, yang menunjukkan bahwa air yang bercampur dengan benda yang suci itu boleh digunakan untuk taharah. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah pada pencucian akhir dengan kafur, dengan air kafur, dengan dimasuki kafur au syai'an min kafur, atau dicampur sedikit dari kafur tersebut. Maka dari sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa air yang bercampur dengan sedikit benda yang tahir, tetap air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Demikianlah pembahasan al-ma idza khalatahu tahir. Air yang mana bila bercampur dengan benda yang tahir, air itu boleh digunakan untuk bersuci, namun dengan syarat selama benda yang tahir itu tidak sampai mendominan air itu sampai keluar nama air dari air, sampai air tersebut tidak dinamakan air lagi, seperti sirup atau seperti teh, ini sudah keluar dari penamaan air, atau air sabun, ini sudah keluar dari penamaan air yang biasa. Kalau air tapi campur sabun sedikit, maka tidak mengapa selama sabun itu tidak banyak dan merubah sekali airnya, sehingga air tersebut dikatakan bukan air yang jernih lagi, akan tapi dikatakan air sabun, maka ini tidak boleh digunakan untuk taharah, dan seterusnya. Kemudian juga yang tidak saya singgung di sini adalah permasalahan yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa al-aslu fil asya' at-taharah, asal dari segala sesuatu hukumnya adalah tahir. Al-aslu, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, yang diambil dari dalil-dalil hadis dan Al-Qur'an, bahwa annal asl fil asya' al-hallu wal ibahah wat taharah, bahwa asal segala sesuatu hukumnya adalah halal. Asal segala sesuatu hukumnya adalah boleh dan hukumnya taharah. Asal segala sesuatu tersebut suci dia, halal dia, boleh kita gunakan. Ini asal segala sesuatu. Ini kaidah asy-syariah. Kaidah syariat ini bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya adalah halal, dan orang yang mengatakan bahwa ini haram, itu dia harus memberikan burhan, mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwa memang betul-betul ada dalilnya yang menunjukkan perkara tersebut haram. Akan tapi jika dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka asal dari sesuatu tersebut adalah halal. Jika kita menemukan air, maka asal air itu adalah halal. Kita bisa gunakan untuk taharah. Air tersebut kita bisa gunakan untuk minum, kita bisa gunakan untuk taharah bersuci. Tidak boleh kita ragu, karena asal segala sesuatu, asal air itu taharah. Dalilnya adalah dalilnya dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak sekali. Di antaranya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran," dan dijadikan bagiku bumi ini seluruhnya sebagai masjid, dan bumi ini seluruhnya sebagai tempat yang suci. Maka di sini menunjukkan bahwa bumi ini semuanya suci. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam." Bumi semuanya ini adalah masjid, boleh digunakan untuk ibadah karena suci dia, kecuali kuburan dan al-hammam dan tempat buang air. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahuran," dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Maka asal dari segala sesuatu, air ataupun tempat, semuanya itu adalah taharah. Demikian juga siap pakaian, al-aslu fi jami'il malabis at-taharah. Seluruh pakaian, pakaian baik itu pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir, yang dibuat dari negara luar, itu hukumnya boleh. Boleh kita gunakan, suci hukumnya. Hukumnya suci, tidak najis. Pakaiannya orang kafir tidaklah najis, boleh kita kenakan. Sama saja yang dibuat di Amerika, di Afrika, di Cina, dan seterusnya, semuanya adalah halal selama tidak ada mukhalafah, selama tidak isbal, selama tidak ada bergambar. Kalau yang itu ada mukhalafahnya, maka tidak boleh. Bukan karena pakaian itu, akan tapi karena ada sesuatu yang menjadikannya haram, yaitu pakaian yang bergambar. Namun asal dari pakaian-pakaian mereka itu boleh kita pakai, taharah hukumnya. Dalilnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari negeri Syam, dari negeri Rum, Persia. Mereka mengenakan pakaian-pakaian tersebut. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika beliau diberi hadiah, yaitu pakaian dari negeri Syam dan Rum. Kemudian Rasulullah SAW menerimanya dan memakainya. Padahal negeri Syam dahulu masih negeri orang kafir. Maka di sini menunjukkan bahwa pakaian semuanya itu hukumnya halal, baik itu taharah dan hil. Boleh kita pakai, tidak boleh kita katakan ini buatan Prancis, ini buatan Amerika. Tidak seperti ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, "Wala na'lamu khilafan baina ahli al-'ilm fi ibahati shalah fi tsaub alladhi yanjisuhu al-kufar." Kata Ibnu Qudamah, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf, adanya perbedaan. Maknanya semua ulama sepakat bolehnya sholat menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Alladhi yanjisuhu al-kufar. Fa'inna nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu innama kana libasuhum min najasil kufar. Karena dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, tidak lain pakaian yang mereka kenakan itu adalah buatan-buatannya kaum kufar. Wala farqa baina kafirin min ahli alkitab aw majusin aw abadatil awthan, dan tidak ada perbedaan antara baik itu mereka orang kafir dari ahli alkitab, Yahudi dan Nasara, maupun orang-orang yang menyembah api, majusi, atau orang kafir jenis yang lainnya seperti penyembah-penyembah berhala. Tidak mengapa kita menggunakan pakaian-pakaian yang mereka buat, akan tapi selama tidak menyelisihi syariat. Jadi al-aslu fi thiyab at-taharah, dan juga demikian al-ma'kulat, makanan-makanan dan seterusnya. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kaidah ini pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.